mani nandang kang ati merko tresnoku sing keti tangsa kelingan awan bengi mung iso telpon marang sirang gawe tombo kangen rindu merkop atau cara seliramu. Mendem kangen jeruning wis marem atiku mendem kangen jroning atiku nambah jeru merko tresno mendem kangen kepingin ketemu najan setelo wis adem atiku awan bengi mung iso telpon marang sirang gawe tombo kangen rinduku merko atau cara siramu wis marem atiku mendem kangen jroning atiku nambah jeru merko tresno mendem kangen kepingin ketemu najan sedelo wis adem atiku najan sedelo.